إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من النار معاشر المسلمين جمع صلاة جمعة رحمني ورحمكم الله telah diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yahillu damu imri'in muslimin يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا من إحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal darah seorang mukmin, seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, hukum asal darahnya adalah haram untuk ditumpahkan. Tidak boleh dibunuh. Karena darah mereka terlindungi. Illa min ihda salat. Kecuali apabila mereka terjatuh dalam salah satu dari tiga perkara. Yaitu yang pertama, as-sayyibu zani. Seorang yang sudah pernah menikah. Dengan pernikahan yang sah. Telah melakukan hubungan suami istri dari pernikahan tersebut. Kemudian salah satu di antara mereka berdua melakukan perbuatan zina atau kedua-duanya, na'udzubillah. Atau yang disebut dengan muhsan. Apabila mereka yang telah menikah kemudian terjatuh dalam perbuatan zina, maka darahnya halal untuk ditumpahkan. boleh untuk dibunuh, yakni dihukum rajam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang melakukan perbuatan zina dan dia telah menikah, maka hukumannya adalah rajam, dilempari dengan batu sampai dia meninggal. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an wa huwa jalisun ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, suatu saat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an berkhutbah di atas mimbar Nabi alaihi salatu wasallam sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyampaikan, innallaha qad ba'atha Muhammadan bil haqq wa anzala alaihi al-kitab wa kana mimma unzila alaihi ayatul rajm. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dalam khutbahnya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus rasulnya, telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan benar, dan telah menurunkan kepada beliau Al-Kitab. Dan di antara apa yang diturunkan dalam kitab adalah ayat rajam. Maka Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an mengatakan, qara'naha wa wa'aynaha wa aqalnaha. Kami membaca ayat tersebut, kami menghafal ayat tersebut, dan kami pun memahami ayat tersebut. Ayat tentang rajam. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam juga pernah menerapkan, melakukan hukuman rajam ini, dan para sahabat pun melakukannya setelah meninggalnya Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian yang dikhawatirkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an adalah ketika berlalu lama waktu, fa'akhsha in tala binnasi zamanun, maka dikhawatirkan ketika waktu ini terus berlangsung akan ada orang yang mengatakan, ma najidur rajma fi kitabillah, kami tidak mendapati ayat tentang rajam di dalam Al-Qur'anul Karim. Fayadhillu bitarki faridatin anzalaha Allah. Kemudian mereka pun sesat dan meninggalkan kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan dalam Al-Kitab, yakni meninggalkan kewajiban rajam. Kemudian di akhirnya beliau pun mengatakan, wa innar rajma fil kitabi haqqun ala man zana idha ahsana minar rijali wan nisa idza qamatil bayyinah aw kana al hablu aw al i'tiraf. Sesungguhnya ayat tentang rajam itu terdapat dalam ayat dalam Al-Qur'anul Karim, dan itu adalah hak bagi mereka-mereka yang melakukan perbuatan zina, yang muhsan, orang yang sudah menikah kemudian melakukan perbuatan zina dari kalangan laki-laki maupun perempuan, maka balasannya adalah rajam, dilempar dengan batu sampai meninggal. Au kanatil al-habl, atau dia diketahui atau setelah adanya bukti-bukti atau dengan adanya bukti berupa kehamilan atau pengakuan dari sang pelaku. Asyahid ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini perkara yang pertama yang menyebabkan darah seorang muslim boleh untuk ditumpahkan, boleh untuk dibunuh dengan sebab dia melakukan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu orang yang telah membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Ini juga halal darahnya, boleh ditumpahkan, boleh dibunuh. Dan tentunya terkait dengan hukum, hukuman membunuh ini dilakukan oleh penguasa kita. Oleh penguasa kita dengan aturan-aturan dan persyaratan-persyaratan yang telah diajarkan dalam Islam. Tidak semua orang di antara kita bisa langsung membunuhnya. Bukan haknya kita. Itu adalah haknya penguasa kita. Kembali pada hadis. Di antara sebab yang menjadikan darah seorang muslim tidak suci, halal untuk ditumpahkan, adalah dengan perbuatan membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan. Tentunya ini melalui proses. Apabila keluarga atau pihak ahli waris yang terbunuh ini memberikan maaf, atau memberikan maaf tetapi ada gantinya, mereka menuntut dengan ganti, entah itu uang ataupun yang lainnya, maka si pembunuh tidak terkena hukuman qisas, tidak terkena hukuman mati. Tetapi apabila pihak ahli waris ini menuntut untuk diqisas, maka dia pun dikenai hukuman mati. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian al-qisas fil qatla, dalam sebuah pembunuhan. Al-hurru bil hurr, orang yang merdeka dengan orang yang merdeka, budak dengan budak, wanita dengan wanita. Kemudian apabila keluarga yang terbunuh ini memberikan maaf, maka dia dimaafkan, atau dia memberi ganti berupa bayar fidyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah at-tariku li dinihi al-mufariku lil jamaah. Seorang yang murtad, keluar dari Islam. Langkah pertama bagi penguasa ialah memberikan nasihat kepada dia, dimintai untuk bertaubat. Kalau seandainya dia bertaubat, alhamdulillah, itu yang kita harapkan. Namun apabila dia tetap berada di atas kekufurannya, dia tetap memilih untuk murtad, keluar dari Islam, maka penguasa berhak untuk memberikan hukuman berupa penggal lehernya atau dibunuh orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Siapa yang mengganti, merubah agamanya, yakni keluar dari Islam, maka bunuhlah orang tersebut. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dan tentunya masih banyak sebab-sebab yang lainnya yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Dan apa yang kita baca adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang disebutkan di situ ada tiga perkara apabila seorang muslim terjatuh dalam salah satu dari tiga perkara tersebut, maka penguasa bisa memberikan hukuman berupa kematian, bisa membunuh dia, akhirnya darah dia tidak menjadi haram, darah dia menjadi halal untuk dibunuh, diberi hukuman berupa kematian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari hal-hal yang menyebabkan kita binasa. Aqulu ma sami'tum wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh demikian besar kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Di antara bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia adalah Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan haramnya pembunuhan terhadap seorang manusia. Ini merupakan bentuk kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Diberi aturan, diharamkan untuk membunuh seorang manusia, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hatta orang tersebut adalah orang kafir, di dalam Islam diberi aturan diharamkannya untuk membunuh orang-orang kafir yang mereka terikat dengan perjanjian dalam negerinya, mereka meminta perlindungan, mereka tidak memusuhi dan tidak memerangi Islam, darah mereka tetap terlindungi, tidak boleh ditumpahkan. Apalagi dengan seorang muslim yang mengucapkan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, membunuh seorang jiwa, seorang manusia dengan sengaja merupakan dosa besar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam firman-Nya, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Balasannya adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah melaknatnya. Allah mempersiapkan baginya azab yang pedih. Iya dan billah. Ini balasan bagi mereka yang membunuh seorang muslim dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan, diancam dengan api neraka kekal di dalamnya. Padahal kesucian darah kaum muslimin itu lebih suci dari kota Makkah, lebih suci dari Ka'bah, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, atau naam Abdullah ibnu Umar, beliau mengatakan, ma a'zamaki wa a'zama hurmataki wal mu'minu a'zamu hurmatan indallahi minki. Ketika Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma melihat ke arah Ka'bah, beliau pun mengatakan, ma a'zamaki, sungguh betapa agungnya, betapa mulianya dirimu wahai Ka'bah, wa a'zama hurmatuki, dan demikian pula demikian agungnya kemuliaanmu, wal mu'minu indallah, adapun seorang mukmin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala lebih mulia daripada engkau, lebih mulia daripada dirimu, dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula mereka yang membunuh kaum kafir, yang kaum kafir ini memiliki perjanjian dengan negara, janji damai, yang darah mereka itu dilindungi, juga diharamkan untuk membunuh mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihaha la tujadu min masirati arba'ina ama." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, yakni seorang kafir yang memiliki ikatan janji dengan negara supaya dia dilindungi keamanannya, atau dia adalah seorang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh mereka, maka dia tidak akan mencium aroma surga, padahal aroma surga ini bisa tercium dari jarak 40 tahun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kita sebutkan Pertama, untuk bekal kepada kita. Bekal bagi kita. Bahwa kita tidak boleh merendahkan, apalagi sampai menumpahkan darah saudara kita, muslimin. Itu adalah perbuatan yang haram dan termasuk dosa besar yang ancamannya adalah api neraka. Dan ini pula sebagai peringatan, mengingatkan mereka yang terjatuh dalam perbuatan-perbuatan seperti ini. Terjatuh dalam perbuatan membunuh kaum muslimin, entah dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Pada hakikatnya mereka tidak melakukan kecuali atas dorongan hawa nafsunya. Tidak melakukan sesuai dengan ajaran Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Islam menjaga darah umat manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita sampaikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan menjadikan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kaum muslimin secara umum. Amin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqimish shalah.